batasnya jika tiada rahasia antara kita. Menggiurkan, lengok kaki Sexy. We'll be right back. sekadar simpati pada siksa ciptaan azali. Jadi orang, bicaralah kita di umpah dada. Syahda sabar. Bye.